Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wal 'aqibatul muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'adil amin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'ad. Hadirin jamaah Masjid Raya Cipaganti Bandung yang Allah muliakan, para pendengar beberapa radio sunnah di Indonesia, pendengar Radio Roja Bandung, Al-Bayan, Cianjur, Riyadul Jannah, Tasikmalaya, RIS di Kebumen, Suara Kalbu di Jayapura, Amuba di Pangkal Pinang, dan Hidayah di Pekanbaru, para pemirsa Surau TV untuk Padang dan sekitarnya, pendengar Radio Rei Padang, dan beberapa pendengar radio lain dimanapun Anda berada, pendengar melalui streaming radio manapun dimanapun Anda berada, dan pemirsa YouTube dan Facebook, di channel Facebook dan YouTube Radio Roja Bandung, di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, pagi ini kita kembali bertemu untuk melanjutkan bahasan tentang awa'iqut thalab, beberapa kendala di dalam menuntut ilmu. Kemarin sudah kita bahas al-munadharah bainal muta'allimin, diskusi, dialog ilmiah antar para murid. Sekarang kita masuki poin berikutnya, dhammut ta'assub, tercelaknya sikap ta'assub. Bahasa kitanya fanatik, tapi dengan konotasi yang negatif. Walaupun nanti ada poin yang dianggap baik apabila penerapan dan arahnya bagus, tapi secara umum ta'assub adalah buruk. Apakah makna dari ta'assub? Ta'assub memiliki banyak makna, dan seluruh makna itu terkandung dalam lafaz ta'assub. Secara bahasa, ta'assub bisa artinya keras, bisa juga artinya merekatkan atau mengikat, bisa artinya berkumpul, mengelilingi untuk memberikan pembelaan atau pertolongan ataupun perlindungan kepada sesuatu. Pernah enggak mendengar istilah asobah di dalam ilmu faraid? Itu satu akar kata dengan ta'assub. Apa makna asobah dalam ilmu faraid atau ilmu waris? Makna asobah itu adalah kerabat dari jalur bapa, dari jalur ayah kita. Siapapun yang menjadi kerabat dari jalur ayah atau bapa seseorang, itu disebut dengan sebutan asobah. Orang-orang Arab menyebut asobah kepada kerabat dari ayah. Kenapa? Karena merekalah yang secara tradisi mengelilingi sebuah keluarga, secara tradisi menjadi penolong, pembela, dan pelindung bagi keluarga tersebut. Baik melindungi atau membela mereka di atas kebenaran, bahkan juga di atas kesalahan. Mau benar, mau salah, yang penting ini adalah asobah. Yang penting ini adalah kerabat. Baik itu zalim ataupun yang dizalimi, maka mereka tetap akan membela, membantu dan memberikan perlindungan. Itu makna ta'assub secara bahasa, mengandung makna keras, mengandung makna melindungi, membela dan menolong, dan mengandung juga makna mengikat. Dari makna secara bahasa inilah maka lahir juga makna secara istilah yang tidak keluar dari makna bahasa tadi. Maka ta'assub bisa didefinisikan dengan sikap keras dan kasar di dalam mengambil sesuatu dan tidak mau menerima pendapat orang yang berbeda dengan dirinya, sekalipun pendapat itu adalah yang benar dan dirinya yang salah. Atau ta'assub bisa juga didefinisikan sebagai membela kaum, kelompok, golongan, orang, atau keyakinan, atau pemahaman, tanpa mempedulikan apakah yang dibelanya itu benar ataukah salah, zalim ataukah mazlum. Yang penting ini harus dibela. Inilah makna ta'assub, baik secara etimologi atau secara terminologi, baik secara bahasa ataupun secara istilah. Dan ini buruk. Ada beberapa jenis ta'assub yang seluruhnya dianggap buruk. Pertama, ada juga yang disebut ta'assub hizbi, ta'assub golongan atau kelompok. Apapun golongan atau kelompok tersebut, baik golongan tersebut golongan yang hanya murni bergerak di bidang duniawi, seperti golongan karena kepentingan politik seperti partai, atau golongan karena kepentingan ekonomi, atau golongan karena kepentingan-kepentingan tertentu di bidang tertentu dalam masalah duniawi, termasuk juga golongan atau kelompok yang menisbatkan diri kepada Islam. Lalu mau benar mau salah, mau zalim mau dizalimi, yang penting ini golongan saya, ini kelompok saya, ini adalah babaturan saya, maka dibela secara membabi buta. Dan itu juga tercela. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Abu Dawud, beliau menyatakan, laisa minna man da'a ila asabiyah, wa laisa minna man qatala ala asabiyah, wa laisa minna man mata ala asabiyah. Bukan dari golongan kami orang-orang yang mengajak kepada asabiyah. Asabiyah adalah fanatisme kelompok. Bukan golongan kami orang-orang yang berperang di atas landasan asabiyah, dan bukan golongan kami orang-orang yang mati di atas landasan asabiyah. Fanatisme golongan atau fanatisme kelompok. Kedua, ada lagi yang disebut dengan ta'assub qaumi. Ta'assubnya, fanatiknya kepada kesukuan. Apapun agama dari suku itu, bagaimanapun pemahaman dari suku itu, yang penting saya berasal dari suku itu. Lalu membelanya secara membabi buta. Baik dia salah ataupun benar. Baik dia zalim ataupun dalam keadaan terzalimi. Yang memotivasi dia adalah karena faktor kesukuan. Ini pun tercela. Yang ketiga, ada juga ta'asub madhabi. Ta'asub madhab. Ini menisbatkan diri kepada Islam. Kalau yang tadi, dua yang tadi, tidak menisbatkan diri kepada Islam. Seperti tahazub kelompok, atau tahazub golongan, atau termasuk tahazub kesukuan yang barusan, atau ta'asub kesukuan yang barusan, itu tidak dilandaskan pada keyakinan agama. Nah, yang ketiga ini ta'asub madhabi. Dan ini yang menjadi bibit-bibit terjadinya perpecahan di kalangan kaum muslimin. Imam madhab, pendiri madhab itu sendiri tidak ta'asub. Dan melarang pengikut-pengikutnya untuk ta'asub. Semuanya menyatakan tidak halal bagi siapapun mengambil ucapanku atau pendapatku tanpa mengetahui dalil dari mana aku mengambil pendapatku tersebut. Imam Syafi'i menyatakan, in shahal hadis fahuwa madhhabi. Kalau ada satu hadis yang sahih, itulah madhhabku. Beliau juga menyatakan, idza wajadtum hadisan sahihan yukhalifu qawli. Kalau kalian menemukan satu hadis yang sahih, tapi hadis ini menyelisihi pendapatku, berbeda dengan pendapatku, maka ambil hadis itu dan lemparkan pendapatku. Itu Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala menyatakan demikian. Dan seluruh ulama madhab demikian. Jadi tidak ada ulama atau termasuk imam madhab yang fanatik terhadap madhabnya sendiri. Yang fanatik itu adalah siapanya? Pengikut-pengikutnya yang tidak dilandaskan pada keikhlasan dan pada ilmu. Nanti kita akan membahas beberapa penyebab dari ta'asub. Apakah seluruh pengikut imam madhab itu ta'asub? Tidak. Sebab banyak di kalangan pengikut madhab yang menjadi ulama besar. Seperti katakanlah Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, beliau bermadhab dari aspek fiqih kepada madhab Syafi'i. Demikian juga Imam Ibn Hajar al-Asqalani, Imam An-Nawawi bermadhab kepada madhab Syafi'i. Ah, gurunya Imam Ibn Katsir malah bermadhab Hambali. Siapa gurunya Imam Ibn Katsir? Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Beliau bermadhab Hambali dari aspek fiqih. Apakah mereka ta'asub? Tidak, sama sekali tidak ta'asub. Oleh karena itulah, maka tidak seluruh pengikut madhab ta'asub, tidak. Tapi banyak yang ta'asub. Siapa yang ta'asub? Nanti kita akan jelaskan beberapa penyebab dari ta'asub ini. Yang jelas salah satu di antara ta'asub madhab, jenis ta'asub adalah ta'asub madhabi. Yaitu orang yang membabi buta, mengikuti pendapat madhab yang dia yakini, tanpa mengetahui dalil, tanpa mengetahui argumen dan alasan, tanpa memahami hujjah, kadang-kadang hanya diklaim sebagai pendapat madhabnya, padahal imam madhab yang diikutinya tidak berpendapat demikian. Ada enggak orang yang mengaku bermadhab Syafi'i tetapi dia sering menghadiah-hadiahkan pahala dan doa kepada orang yang mati? Banyak. Para Imam Syafi'i menyatakan itu tidak akan sampai. Imam Ahmad yang menyatakan itu sampai. Tapi pengikut Imam Ahmad rata-rata tidak melakukan itu. Pengikut madhab Syafi'i rata-rata melakukan itu. Ya, itu salah satu di antara contohnya. Ada enggak orang yang mengaku-ngaku bermadhab Syafi'i tapi melakukan beberapa penyimpangan dalam masalah akidah yang dilarang keras oleh Imam Syafi'i rahimahullah, seperti umpamanya ritual-ritual di kuburan, membaca Al-Quran di kuburan, menuliskan nama si mayit di atas apa batu nisannya, meninggikan, mengapur, menerangi, itu madhab Syafi'i melarang keras. Sampai ada sebuah risalah kecil yang berjudul Asyirku wa wasailuhu indal ulama'i syafi'iyah, syirik dan beberapa penyebabnya menurut ulama-ulama syafi'iyah. Ditekankan di sana, tapi itu banyak dilakukan oleh para pengikutnya yang mengaku bermadhab syafi'i. Sampai salah satu di antara keburukan dari fanatisme madhab pernah terjadi di Mekah. Dahulu di Mekah, di Masjidil Haram, di sekitar Ka'bah, ada empat mihrab. Yang satu mihrab diperuntukkan bagi satu imam untuk satu madhab. Ada mihrab Syafi'iyah, Hanabilah, Malikiyah, dan Hanafiyah. Dan orang melarang yang bermadhab Syafi'i tidak boleh bermakmum kepada imam yang bermadhab Hambali. Dan seterusnya begitu sampai terbagilah kaum muslimin di Mekah ketika itu menjadi empat kelompok. Ya, ada kelompok yang berdiri di belakang mihrab Syafi'iyah, mereka adalah yang bermadhab Syafi'i. Yang Hanabilah yang bermadhab Hambali. Terus begitu empat, dahulu begitu. Ya, sampai dikatakan siapa yang bermakmum kepada madhab yang berbeda maka sholatnya tidak sah. Lebih jauh lagi daripada itu, ini lebih parah lagi, sampai merembet kepada aspek sosial. Orang-orang yang mengikuti madhab Hambali atau madhab Syafi'i tidak boleh menikah kepada yang berbeda madhab. Sudah nyari jodoh teh susahnya secara bebas juga. Ini dibatasi lagi, harus yang satu madhab gitu ya. Oleh karena itulah maka sampai-sampai dikatakan siapa yang bermenikah dengan yang berbeda madhab tetap nikahnya sah, tapi tak ubahnya sebagai seorang laki-laki yang menikah dengan wanita ahlul kitab. Bayangkan, di sebagian tempat kadang-kadang tidak mau melakukan transaksi jual beli antara yang berbeda madhab. Apalagi umpamanya sebagian ulama madhab ada yang mensyaratkan adanya ijab kabul dalam transaksi jual beli yang harus dilakukan. Saya serahkan uangnya, saya terima barang dan saya serahkan uangnya sejumlah itu. Lalu si penjual menyatakan, ya saya terima. Baru sah. Kalau umpamanya isa baraha mang 20 ribu, tek, lewas, tidak sah itu. Dan beberapa ulama madzhab berbeda pendapat dalam hal ini. Apabila berbeda pendapat, maka terjadi kericuhan dalam bertransaksi. Nah, ini salah satu di antara keburukan dari dampak ta'assub buta. Ta'assub a'ma, ta'assub yang membabi buta ya. Dan itulah yang sering terjadi. Alhamdulillah, sekarang ini di Mekah, di sekitar Ka'bah, di Masjidil Haram, seluruhnya itu sudah dihilangkan dan semua orang bermakmum hanya ke satu imam yang ditunjuk oleh pengurus Masjidil Haram. Nah, di antara salah satu bentuk ta'assub adalah ta'assubul fikri. Ta'assub dari segi pemikiran. Maknanya adalah dia menolak pemikiran lain yang berbeda dengan dirinya. Dan membela secara membabi buta terhadap pola fikirnya mau salah mau benar. Ketika pola fikirnya itu dibenturkan dengan ayat, dengan hadis, dengan pendapat para sahabat dan para ulama, mereka itu kekeh petekeh di atas pendapatnya. Dia tidak menerima kalau itu Al-Quran ditakwil. Kalau ayat Al-Quran itu zahirnya bertolak belakang dengan pola fikirnya. Kalau itu hadis, maka hadis itu ditolak baik dengan alasan didhaifkan ataupun dengan alasan itu hadis ahad. Kalau itu ucapan para sahabat, apalagi para ulama, mereka menyatakan ucapan sahabat dan ulama bukanlah hujjah dalam beragama. Pokoknya banyak alasan untuk menolak ayat, hadis, atau ucapan sahabat dan ulama hanya karena membela pola fikirnya secara membabi buta. Dan banyak lagi jenis-jenis ta'assub. Kita tidak akan memperdalam tentang semua itu dengan dalil-dalilnya. Nah, sekarang apa penyebab dari ta'assub? Ada banyak penyebab dari ta'assub. Yang pertama, tentu saja kebodohan, ketidaktahuan. Di awal pembahasan kitab yang kita sedang bahas ini, Awa'iqut Thalab, kita sudah membahas tentang bahaya dari kebodohan. Kebodohan adalah pokok pangkal dari seluruh keburukan. Orang bisa kafir karena bodoh. Orang bisa berbuat syirik karena bodoh. Orang terjerumus ke dalam kebid'ahan itu juga karena bodoh. Orang terjerumus ke dalam kemaksiatan dan dosa-dosa itu semuanya karena kebodohan. Baik bodoh tentang hukum yang menyebabkan dia menyimpang dari amalan tersebut, atau dia tahu tapi kekeh dilaksanakan karena bodoh terhadap besarnya azab yang Allah akan timpakan kepada dia bila dia kekeh melakukan amalan yang terlarang tersebut. Ini tentang poin ini kita sudah bahas. Termasuk kebodohan adalah penyebab lahirnya sikap ta'assub. Bodoh dalam hal apa? Orang yang terjerumus ke dalam ta'assub. Pertama, bodoh tentang hukum dari ta'assub itu sendiri. Dia meyakini ta'assub itu adalah jihad. Karena membela satu keyakinan atau satu orang yang dia anggap layak dibela atau satu pemahaman yang dia anggap benar, dia tohpati jiwa raga di dalam membela hal tersebut. Dan itu dianggap sebagai jihad fisabilillah, sebagai sikap heroisme, sikap kepahlawanan. Padahal Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih itu membantah semua itu. Nanti kita di bagian akhir akan kita jelaskan bagaimana Islam memandang ta'assub ini yang merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Jadi yang pertama, orang itu bodoh tentang hukum dari berta'asubnya sendiri. Dia menyangka itu sikap kepahlawanan, dia menyangka itu jihad fi sabilillah, dia menyangka itu sebagai sikap patriot yang heroik, yang memang jantan gitu. Padahal sebaliknya dari hal itu yang pertama. Kedua, dia bodoh dari akibat buruk yang lahir dari ta'assub. Nanti kita juga akan jelaskan beberapa dampak buruk dari ta'assub. Ya, ta'assub itu menyebabkan orang berpecah belah. Ta'assub itu menyebabkan orang saling benci, saling memaki, saling memusuhi, saling mencelakai malah. Dan banyak lagi keburukan-keburukan yang lainnya yang menjadi ladang dosa yang tak berkesudahan bagi para pelakunya. Nanti kita akan jelaskan secara lebih detail, lebih rinci dampak-dampak buruk dari ta'assub. Itu yang kedua. Jadi orang itu bodoh tentang dampak buruk dari ta'assub baik di dunia ataupun di akhirat. Ta'assub tidak hanya berdampak buruk di dunia, tapi juga sampai ke akhirat. Ta'assub tidak hanya berdampak buruk bagi pribadi pelaku ta'assub, tapi juga merusak tatanan sosial. Karena tadi dianggap memecah belah umat, menyebabkan umat menjadi saling mencaci, memaki satu sama yang lainnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang ta'assub bodoh terhadap apa? Bodoh terhadap perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala serta iming-iming dari perintah itu untuk melakukan hal yang sebaliknya dari ta'assub. Apa hal yang sebaliknya dari ta'assub? Nanti kita akan bahas pada waktu menerangkan bagaimana Islam memandang ta'assub. Islam itu menyuruh kita untuk ta'awun alal birri wa taqwa. Islam itu mendeklarasikan bahwa mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu berapa? Bersaudara. Ya, Islam itu menyuruh kaum muslimin satu sama lain untuk saling menyayangi, saling mengasihi, saling mencintai, bukan saling membenci, saling menghujat dan yang sejenisnya, ya. Nah, dan di dalam hal-hal tadi banyak keutamaan. Siapa yang mengetahui keutamaan dari hal itu, maka dia akan tergiur, dia akan kehabita. Duh, sayangnya qadarullah wa syafa. Sebulan yang lalu rencananya ada tabik akbar dengan judul indahnya bersaudara. Sayang ustaznya ini ada uzur sehingga tidak hadir saat itu. Dan diganti dengan ustaz lain dan beda materi ya kalau enggak salah. Di sana tuh diterangkan tentang keagungan tadinya ya mau diterangkan. Keagungan bersaudara, bersaudara itu wah luar biasa pahalanya, keutamanya, keagungannya dunia, akhirat, lahir ataupun batin, individu ataupun masyarakat. Luar biasa. Siapa yang mengetahuinya akan kabita dan termotivasi untuk selalu bersikap seperti sikap seseorang kepada saudara yang dicintainya. Saya gak jadi ya, mudah-mudahan lain kali. Nah jadi dia tidak tahu tentang hal itu. Dia bodoh tentang hal itu. Karena bodoh tentang hal itulah dirusaklah oleh sikap ta'assub dia. Karena itulah, karena rusaknya persaudaraan, karena rusaknya ukhuwah, karena rusaknya pertemanan, maka hilanglah seluruh keutamaan dari persaudaraan dan ukhuwah yang tadi disebutkan sepintas. Hilang itu semuanya dan berganti dengan keburukan, ya. Berdasarkan hal itulah maka ta'assub lahir karena kebodohan tentang hal tersebut. Dan banyak lagi yang lain-lainnya di antara bentuk-bentuk kebodohan orang yang ta'assub. Inilah yang pertama. Penyebab kedua. Ini sumber segala sumber keburukan juga selain kebodohan ya. Yaitu hawa nafsu. Orang ta'assub karena hawa nafsu. Apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Hawa nafsu itu bahasa kita, bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya al-hawa saja, ya. Hawa. Jangan pakai nafsu lagi. Bahasa Arabnya hawa nafsu. Salah. Hawa nafsu bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya al-hawa. Kalau an-nafas itu maknanya jiwa. Jangan sampai saya pernah diskusi terbuka. Kalau gak salah tempat ini, bahula pisan. Lebih dari 20 tahun yang lalu. Membahas sebuah kutaib kecil. Ya kutaib pasti kecil. Kutaib itu buku kecil. Dengan judul Al-Hawa wa Atharuhu fil Khilaf. Al-Hawa wa Nafsu wa Atharuhu fil Khilaf. Dan dampaknya terhadap perselisihan. dengan orang lain berdua. Saya baca aslinya karena punya, saya baca terjemahan. Terjemahannya banyak keliru, banyak salah. Dan apa namanya, banyak saya ungkapkan beberapa koreksi dari terjemahannya. Sementara yang satu lagi mungkin gak paham bahasa Arab. Ini buku bagus, bingit. Saat itu belum ada istilah bingit. Bagus banget. Nah, karena dia gak paham bahasa Arab. Nah, dia bilang hawa nafsu tidak seluruhnya buruk. Ada hawa nafsu yang bagus, kata dia. Tidak semua nafsu itu buruk. Ya, kalau nafsu marah gitu buruk. Tapi kalau nafsu makan, nafsu bekerja, nafsu belajar, nafsu seksual, itu bagus. Jadi kemana-mana. Padahal yang dimaksud nafsu di dalam pembahasan kita al-hawa. Adapun nafsu makan, nafsu kerja, nafsu belajar, nafsu seksual, itu bukan al-hawa dalam bahasa Arabnya, tapi disebut dafi, jamaknya dawafi', bukan al-hawa. Lalu dia menjelaskan, nafsu itu ada tiga macam. Bisa diduga apa saja? Nafsul ammarah, nafsul lawamah, dan nafsul mutmainah. Itu mah jiwa, beda lagi dengan hawa nafsu ya. Nafsul yang tiga itu menjelaskan keadaan jiwa. Ada jiwa yang ammarah. Berdasarkan ayat, innan nafsa la ammaratun bisu. Artinya jiwa yang selalu cenderung kepada keburukan. Hawanya itu ingin berbuat dosa, maksiat, kekeliruan, kesalahan, penyimpangan, kesesatan gitu aja. Itu disebut nafsul ammarah dan itulah seburuk-buruk kondisi jiwa. Kedua, nafsul lawamah. Lawamah berasal dari kata lama yalumu. Orangnya disebut laim. Lama itu artinya mencela. Kalau orang berdosa, seorang mukmin berdosa. Setelah berdosa dia menyesal. Bertobat dan mencela dirinya sendiri. Dasar saya ini tuh bego amat gitu ya. Yang gini-gini aja dilakuin gitu ya. Pokoknya dia mencela dirinya sendiri dan tobat. Besok lusa mengulang lagi dia. Terjerumus lagi ke dalam dosa. Sadar lagi, tobat lagi, mencela diri sendiri. Terus begitu, jadi tobat dosa, tobat dosa, tobat dosa. Itu persis kita kan ya. Ngaku. Ya. Maka karena sering mencela diri sendiri disebut lawam. Dari laim, sighat mubalaghah dari laim ke laim yang mencela sekali atau dua kali. Kalau terus-terusan lawam. Lalu ditambahkan tak marbutoh lil mubalaghah lawamah. An-nafsul lawamah, jiwa lawamah adalah jiwa yang kadang-kadang dia beriman. Kadang-kadang dia beribadah, tapi sering terjerumus ke dalam maksiat dan dosa, lalu dia cela dirinya sendiri, lalu tobat. Besok lusanya, dosa lagi, tobat lagi, dosa lagi, tobat lagi. Itu disebut an-nafsul lawamah. Ya. Persis siapa itu tadi? Kita. Ketiga, nafsul apa? Mutmainnah atau nafsul tayyibah. Jiwa yang tenang, jiwa yang baik, jiwa yang selalu cenderung kepada kebaikan, kepada ibadah, kepada amal soleh, kepada semua yang Allah perintahkan dan menjauhi semua yang dilarang. Inilah sebaik-baik jiwa. Ya. Jadi an-nafsu yang tiga tadi ini menggambarkan kondisi jiwa. Adapun nafsu makan, nafsu minum, nafsu belajar dan seterusnya dalam bahasa Arab itu disebut ad-dafi atau ad-dawafi. Nah, adapun al-hawa ini yang kita terjemahkan dengan hawa nafsu, maknanya beda lagi. Sumial hawa hawa li annahu yahwi sahibahu ilan nar. Ibnu Mandzur di dalam kitab Lisanul Arab mendefinisikan hawa disebut hawa karena dia bisa menghawakan pelakunya ke dalam neraka. Menghawakan dan menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka. Sehingga apapun, baik itu pemikiran, pemahaman, ucapan, keyakinan, itikad, bahkan amalan yang bisa menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka, itulah hawa nafsu. Apapun itu. Adapun kalau ya ucapan atau perbuatan atau keyakinan tersebut tidak menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka, maka itu bukanlah hawa nafsu. Walaupun perbuatan tersebut dalam rangka melampiaskan nafsu dalam bahasa Indonesia, melampiaskan nafsu makan umpamanya ya. Lalu dia makan makanan yang halal, berasal dari duit yang halal, dan dia menerapkan adab sunnah. Terus rewog RW 06. Rewog itu apa? Rakus. Itu bukan hawa nafsu. Orang dia menikah dalam rangka menyalurkan syahwatnya dengan cara yang halal. Kenapa kamu nikah? Sebab nafsu saya gede. Kalau enggak saya bisa berzina, maka saya menikah. Motivasi nikahnya itu karena nafsu apa bukan? Bukan. Tapi itu benar, Nabi SAW menyatakan demikian. Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Hei para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah memiliki kemampuan. Para ulama ketika menjelaskan makna al-ba'ah, kemampuan untuk menikah, falyatazawwaj, silakan menikah, merinci. Dan yang pertama adalah al-ba'ah atau al-istita'ah fil wata', yaitu kemampuan seksual. Silakan menikah. Karena apa? Fa innahu lahu wija'. Karena menikah itu bisa menahan atau menyalurkan nafsu seksual secara benar. Maka orang yang menikah dengan niat untuk menyalurkan syahwatnya secara benar, secara ibadah, orang itu tidak dikatakan nikah berdasarkan hawa nafsu, karena nikahnya ibadah. Kalau melampiaskannya secara tidak benar seperti berzina umpamanya, ya itu hawa nafsu. Demikian juga umpamanya seorang laki-laki yang sudah punya istri lalu menikah lagi. Sering tuduhannya apa? Itu mah karena apa? Karena nafsu. Maksud nafsu di sini kayak karet, bisa karena nafsu seksual, bisa karena nafsu hawa nafsu ya. Kalau karena nafsu seksual mungkin benar, tapi kalau karena al-hawa, karena hawa nafsu, enggak. Kenapa kamu nikah lagi? Daripada saya berzina. Kalau enggak nikah lagi saya berzina umpamanya. Maka itu adalah niat yang benar. Dan banyak lagi kekeliruan orang tentang makna al-hawa. Jadi makna yang benar tentang al-hawa adalah sumi al-hawa hawa li'annahu yahwi sahibahu ilan nar. Hawa disebut hawa karena dia bisa menghawakan pelakunya ke dalam neraka. Maknanya menjerumuskan ke dalam neraka. Setiap apapun ucapan, perbuatan, pemikiran, amalan, keyakinan yang bisa menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka, itulah al-hawa. Ya. Orang yang ta'asub, karena ta'asub dilarang, nanti kita bahas ayat-ayatnya dan hadis-hadisnya yang sahih tentang hal itu, berarti orang itu melanggar ayat, melanggar hadis-hadis yang sahih tentang hal itu, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan yang bersumber pada al-hawa tadi. Karena menjerumuskan orangnya di dalam neraka. Ada satu buku, buku ini kecil tapi tebal ya. Dan huruf-hurufnya kecil, mungkin 400 atau 500 halaman. Kalau dicetak gede mungkin jadi gede. Judulnya Zammul Hawa. Makna Zammul Hawa adalah tercelanya hawa nafsu. Seluruh penyimpangan yang dilakukan oleh manusia, apapun bentuk penyimpangannya, kufur, syirik, bid'ah, maksiat ataupun yang lain-lainnya, salah satu penyebabnya adalah al-hawa ini. Ya. Ketika ada seseorang yang datang kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia memandang Ibnu Abbas sebagai rujukan utama dalam hal ilmu. Karena Nabi SAW pun Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menjuluki Ibnu Abbas dengan nikmat tarjumanul Quran, sebaik-baik penafsir Al-Quran. Beliau menyatakan nikmat tarjumanul Quran Ibnu Abbas, sebaik-baik penafsir Al-Quran lah Ibnu Abbas. Karena Ibnu Abbas ini pernah terkena doa Nabi alaihissalatu wassalam. Beliau pernah mendoakan Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan Ibnu Abbas ini dalam hal agama dan ajarkan kepada dia ilmu tafsir. Doa Nabi selesai makbul apa tidak? Makbul. Umumnya makbul. Termasuk doa ini kepada Ibnu Abbas sehingga jadilah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sebagai orang yang paling ahli di bidang tafsir. Dan diakui oleh seluruh sahabat. Beliau pernah berkhutbah dengan khutbah yang sangat luar biasa, baik retorikanya ataupun isinya. Sampai Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya, di mukaddimahnya ketika menjelaskan kehebatan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam hal tafsir, fa khataba Ibnu Abbas khutbatan lau sami'at turk wa dailam la aslamu. Seandainya khutbah Ibnu Abbas ini didengar oleh bangsa Turki dan bangsa Dailam, niscaya mereka semua akan masuk Islam. Karena hebatnya penjelasan dan khutbah Ibnu Abbas ini. Beliau menjadi rujukan. Ada orang yang datang kepada Ibnu Abbas karena kagum kepada ilmunya, lalu dia berkata, "Ya Ibnu Abbas, ana ala hawak." Wahai Ibnu Abbas, aku mengikuti hawa nafsumu. Dia memahami hawa nafsu itu mungkin pendapat. Lalu diingkari oleh Ibnu Abbas, kata beliau, beliau menyatakan, "Madza ta'ni anta 'ala hawaya?" Apa maksudnya kamu selalu mengikuti hawa nafsuku? "La yadhkurullahu al-hawa fil Qur'an illa dhammahu." Tidak pernah Allah menyebut al-hawa di dalam Al-Qur'an kecuali dalam konteks mencela al-hawa tersebut. Wa kullu hawa dhalalah. Semua hawa itu sesat. Karena disebut hawa karena dia bisa menghawakan pelakunya ke dalam neraka tadi, ya. Oleh karena itu tidak ada hawa nafsu yang benar. Semua hawa itu keliru dan sesat. Itu perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Berdasarkan hal itulah maka hawa nafsu termasuk salah satu di antara penyebab lahirnya sikap ta'assub. Ini yang kedua. Ketiga, kultus individu. Salah satu di antara penyebab lahirnya ta'assub, kultus individu secara berlebihan kepada orang tertentu yang dikagumi. Baik dikagumi karena ilmunya, ataupun walaupun ilmunya tinggi tapi akhlaknya bejat umpama, tetap saja. Atau karena kesolehannya walaupun bodoh. Atau karena turunannya. Karena ini turunan orang hebat, lalu dikultuskan, pasti netes kehebatan orang tuanya, pasti netes ke anaknya. Nitis apa netes? Nitis ya. Walaupun anaknya ini jauh dibanding bapaknya, gak belajar. Karena betapa banyak orang tua yang ulama besar, tapi tidak nurun ke siapa? Ke anaknya. Kiai, anak-anaknya jadi dokter, jadi insinyur gitu ya. Jadi ahli di bidang ilmu-ilmu umum. Tidak ada yang menjadi penerus ayahnya. Tidak ada yang menjadi ustaz. Jadi begitu ayahnya meninggal, siapa yang ngurus pesantrennya? Orang lain, murid-muridnya. Anak-anaknya berprofesi di bidang duniawi. Banyak yang seperti itu. Ya, ilmu ini bukanlah warisan dari ayah-ayah kepada anak-anak mereka. Tidak ada seorang anak pun, walaupun orang tuanya ulama besar, begitu lahir sudah hafal Quran. Enggak ada. Tetap keilmuan, kepandaian harus melalui proses yang sangat panjang dan melelahkan, proses belajar. Berkata Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu hanyalah diperoleh, didapat dengan cara dipelajari. Dipelajari dengan sungguh-sungguh, dengan mengerahkan segenap kemampuan yang kita miliki dari seluruh aspek. Kemampuan fikir, daya hafal, kemampuan finansial, kemampuan fisik, kemampuan mental, seluruhnya itu dikerahkan demi ilmu. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, mengutip pendapat para ulama terdahulu, atil ilma kullaka yu'tika ba'dahu wa atil ilma ba'daka lam yu'tika syai'ah. Coba bayangkan. Kata para ulama yang dikutip oleh Syekh Al-Utsaimin, berikan seluruh kemampuanmu kepada ilmu. Kerahkan seluruh kemampuanmu kepada ilmu. Maka ilmu akan memberikan sebagian dari dirinya kepadamu. Sebagian. Wa atil ilma ba'daka, berikan sebagian dari dirimu bagi ilmu. Sebagian saja, waktunya sebagian. Segala-galanya sebagian sisalah gitu ya. Lam yu'tika syai', maka ilmu tidak akan memberikan apa-apa kepadamu. Ini menunjukkan mencari ilmu itu harus serius, harus sesungguh-sungguhnya. Jangan kalau ada free time saya mau datang. Kalau ada waktu luang saya datang. Kalau umpah sibuk atau malas dikit atau mendung dikit, ah takut dibruk kehujanan, enggak datang. Orang seperti ini dijamin tidak akan memperoleh apapun dari ilmu itu, ya. Berdasarkan hal itulah maka kerahkan seluruh kemampuan untuk mencari ilmu. Nah, innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu harus diperoleh melalui belajar. Jadi kalau ada orang yang menyatakan saya memperoleh ilmu ini lewat tapa mati geni, bohong itu. Saya bisa mempelajari ilmu bahasa Arab nahwu sharaf itu lewat mimpi. Bohong itu, jangan dipercaya ya. Orang menyebutnya ilmu apa? Ilmu laduni, enggak ada yang benar. Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu hanyalah didapat melalui belajar. Nah, ada orang-orang yang hanya karena turunan para kiai terdahulu, maka anak cucunya pun dikultuskan. Dianggap kesolehannya, kewaliannya nitis ke dia. Lalu dikultuskan walaupun bodoh. Walaupun akhlaknya umpamanya tidak mencerminkan kesolehan. Tapi tetap karena turunan dikultuskan. Kultus individu inilah yang membuat orang gak peduli. Baik orang yang dikultuskan ini salah ataupun benar. Zolim ataupun mazlum. Ya. Apakah orang ini berilmu atau tidak? Pokoknya tetap dibela. Pokoknya tetap ditolong. Pokoknya tetap dilindungi dan seterusnya. Ini termasuk salah satu di antara penyebab lahirnya ta'assub kepada seseorang. Itu keberapa? Ketiga. Keempat. Al-khata' fil faham. Nah, ini salah satu cabang dari poin yang pertama. Poin yang pertama tadi apa? Kebodohan. Nah, lahir poin yang keempat, yaitu apa? Kesalahan di dalam memahami. Memahami Islam, memahami ayat, memahami hadis. Karena keliru, lalu lahir sikap ta'assub. Tapi sikap ta'assufnya itu dia dalili oleh ayat tertentu, hadis tertentu yang menurut dia menjadi hujjah, menjadi dalil tentang sikap ta'assufnya. Dia keliru, dia salah faham tentang masalah tersebut. Dan apa akibatnya? Akibatnya sikap ta'assubnya seperti yang diungkapkan di awal tadi dianggap sebagai bentuk kebaikan yang sangat agung. Maka ketika orang ini dinasihati, bukannya menerima tapi malah memusuhi orang-orang yang menasihatinya. Terakhir yang keberapa? Kelima. Ini maksudnya terakhir dari penyebab ta'assub. Ngajinya masih lama. Poin terakhir adalah hilangnya adab dan akhlak. Ta'assub adalah salah satu di antara bentuk akhlak yang sangat buruk. Kenapa buruk? Pertama, karena menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Setiap yang menyimpang dari Quran dan As-Sunnah pasti itu buruk. Tapi kan banyak perkara duniawi yang tidak ada dalam Al-Quran, tidak dalam Sunnah, tapi dianggap baik. Ah, itu mah tidak bertolak belakang. Ini mah yang bertolak belakang. Ada hal yang selaras dengan Quran, selaras dengan hadis, walaupun tidak ada dalam Al-Quran, tidak dalam hadis secara tersurat. Tapi pasti ada secara tersirat. Nah, dianggap sebagai akhlak yang buruk ini ta'assub karena bertolak belakang dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka itu buruk. Itu yang pertama. Kedua, dilihat dari segi dampak. Apa dampak dari ta'assub? Saling memusuhi. Perpecah belahan. Saling dengki. Saling iri. Saling menjauhi. Dan bahkan saling mencela, menuduh, memvonis dengan tuduhan dan vonis yang buruk kepada orang yang berbeda dengan dirinya. Maka tak diragukan lagi bahwa ini adalah akhlak yang sangat buruk. Keburukan akhlak inilah yang memperkuat sikap ta'assubnya. Dan sikap ta'assub inilah yang tidak dimiliki oleh para ulama yang berakhlakul karimah. Para ulama itu kuat gak memegang pendapat pribadinya? Sangat kuat, apalagi berdasarkan hujjah, ya. Apakah para ulama itu satu sama lain seluruhnya pendapatnya sama? Tidak, berbeda, malah dengan perbedaan yang kontradiktif. Nah, di tengah berbeda dengan orang lain, di tengah sikap kuatnya dia berpegang teguh kepada pendapatnya, di tengah dia berbenturan pendapat dengan lawannya, apakah ada kebencian, cacian yang terlontar dari ucapannya, dari tulisannya? Sama sekali tidak. Mereka tetap mengagungkan, menghormati ulama-ulama lain yang berbeda pendapat dengan dirinya, memujinya dan menyanjungnya, dan menyuruh orang-orang untuk mengambil ilmu dari orang-orang yang menjadi lawan pendapatnya. Itu tetap begitu. Tidak ada terkesan sedikit pun kebencian, kedengkian, permusuhan di antara sesama mereka. Karena apa? Karena mereka menerapkan akhlak. Sekali terlontar cacian, itu jadi bumerang bagi dirinya dunia dan akhirat. Jangan dikira bahwa cacian kepada orang lain itu senjata telak untuk memberikan kerugian kepada pihak lain. Enggak, kerugian itu akan kembali kepada dirinya. Pertama, dengan mencaci dia berdosa. Allah menyatakan la yaskhar qaumum min qaumin wa la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab dan seterusnya. Dalam Al-Hujurat ayat yang ke-11 ya, ayat yang ke-11. Itu terlarang. Itu dengan terlontarnya cacian makian, apalagi sebutan-sebutan lakob-lakob yang buruk, sudah terlanggarlah Al-Hujurat ayat 11. Kalau sudah melanggar ayat, berhadapannya dengan siapa? Dengan orang itu atau dengan Allah? Itu dengan Allah. Jangan dikira mencaci orang itu berarti sedang berhadapan dengan orang itu. Enggak. Ketika orang mencaci, menggibahi, Pada hakikatnya dia berhadapan dengan Allah. Karena apa? Dia melanggar ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang rugi? Dia yang rugi. Allah kalkulasikannya. Pahala orang ini diambil, dioffer ke orang yang dicacinya, orang yang digibahinya kan? Dosa orang yang digibahi ambil, dioffer ke sini. Terus dia berada pada posisi di ujung tanduk. Sekali ditembak oleh orang yang dizalimi, digibahi dengan doa, kena itu. Da'watul mazlum mustajabatun wa ingkana fajira. Orang yang dizalimi itu doanya diijabah. Walaupun orang itu orang durhaka. Orang durhaka dizalimi, menjerit kepada Allah, kena loh. Jangan mentang-mentang kita umpama sering ngaji, sering tahajud, sering saum Senin Kamis, sering baca Quran, soleh. Ini ada orang fasik, dihajar. Sok berdoa juga gak akan didengar, kamu doraka. Jangan berpikir begitu. Walaupun durhaka, kalau dia dizalimi menjerit kepada Allah SWT, kena loh. Sangat kena ya. Jadi sekali lagi, kalau orang mencela orang lain, menggibahi orang lain, mendzalimi dengan kata-kata, dengan tulisan. Nah, dengan tulisan nih susah dihapus ya. Menyebar, itu dosanya jariah. Dosanya permanen, sepermanen tulisannya. Ya. Berdasarkan hal itu, para ulama mengetahui hal itu, mereka menghindarinya. Adapun orang-orang yang tidak faham terhadap hal ini, mereka tidak peduli terhadap hal tersebut. Berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ketika menjelaskan dhammut ta'assub. Falhadhar al-hadhar minat ta'assub lil aqwal wal qailin. Wahuwa ayyaj'al al-qasda minal munadharah wal mubahathah nasral qawli alladhi qalah. Au qalahu man yu'adzimuhu. فإن التعصب مذهب للإخلاص مزيل لبهجة العلم مؤمن للحقائق فاتح باب الحقد والخصام الضار كما أن الإنصاف هو زينة العلم وعنوان الإخلاص والنصح والفلاح. Hati-hati kalian, hati-hati dari sikap ta'assub, fanatik, baik kepada pendapat atau kepada orang yang berpendapat. Apakah ta'assub itu? Yaitu menjadikan niat atau maksud dari munadharah. Munadharah itu diskusi. Atau mubahasah, ya samalah. Diskusi atau dialog. Niatnya hanya dalam rangka membela satu pendapat atau membela orang yang berpendapat seperti itu. Bukan mencari kebenaran. Walaupun terbukti umpamanya orang itu salah, keliru berdasarkan nas Quran dan sunnah, tetap kekeh, petekeh. Ngeyel, surayel. Ngotot, surotot. Atau membela orang yang mengagungkannya. Karena ta'assub bisa menghilangkan ikhlas. Bisa memadamkan cahaya ilmu. Bisa membutakan diri terhadap kebenaran. Bisa membuka pintu hiqad dan khisam. Hiqad itu iri atau dengki. Khisam itu permusuhan. Adzar yang berbahaya. Sebagaimana insaf. Insaf itu adil. Insaf itu objektif. Kalau objektif, kalau insaf, kalau adil, menjadi hiasan bagi ilmu. Menjadi tanda atau lambang bagi keikhlasan dan nasihat dan juga kebahagiaan. Jadi, ta'assub adalah sesuatu yang membahayakan diri sendiri, bahkan juga membahayakan banyak orang. Karena dari ta'assub lahir benci, lahir dengki, dan lahir hal-hal yang lainnya yang buruk-buruk ya. Itu pernyataan Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Itu poin yang keberapa tadi? Poin yang kelima. Ya, udah lima itu. Itulah lima penyebab apa? Lahirnya ta'assub. Sekarang kita lari ke dampak buruk dari ta'assub. Ini nih. Ta'assub memiliki dampak buruk yang banyak dan besar. Di antara dampak-dampak buruk dari ta'assub, pertama, Selasa depan kita bahas. Zuhur ini cuma jam 11.42 apa 43 ya. Jadi sebentar lagi waktunya. Agar lusa Selasa depan lebih luang waktunya, nanti jangan telat datang. Ustaz, bolehkah ana ngambil ilmu faedah, ngambil faedah ilmu dari Ustaz Fulan? Di sini ditulis tapi enggak saya baca. Tidak diinjurkan. Berbahaya akidahnya, pemahamannya, manhajnya ya. Kalau saya sebut jadi viral, ribut dijamin. Apakah taklid itu sama dengan ta'assub? Beda makna, tapi sama-sama buruk ya. Nanti ada bahasan tersendiri tentang taklid. Bagian bawah gamis yang terkena kotoran di jalan sah tidak dipakai sholat? Ini ikhwan apa ahwat? Kalau ikhwan, ketika memakainya sudah haram, karena pasti apa? Isbah. Terkena dengan hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, ma asfala minal ka'baini minal izar fa finnar. Setiap kali izar, izar itu pakaian yang diulurkan dari atas ke bawah, sarung ya, gamis, celana, yang diulurkan sampai menutupi dua mata kaki, itu di dalam neraka. Ini tanpa ada keterangan sombong. Kalau dengan sombong, ada empat azab. Nabi SAW menyatakan, man jarra thawbahu khuyala'a lam yandurillahu ilaihi yawmal qiyamah wala yukallimuhum wala yuzakihim walahum azabun alim. Ini juga sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Siapa orang yang mengulurkan pakaiannya karena sombong, ini ada baru lafaz sombong, maka sanksinya empat. Allah tidak akan memperhatikan dia pada hari kiamat, alias akan dihinakan. Allah tidak akan mengajak bicara kepada dia, alias dimurkai, dibenci. Dan Allah tidak akan mensucikan dosa-dosa mereka, tidak akan diampuni itu di akhirat. Walahum adzabun alim, dan di akhirat bagi mereka azab yang pedih. Jadi kalau ada sombong, isbalnya empat sanksinya ya. Kalau isbal tanpa sombong enggak akan diazab dengan empat azab ini, cuma masuk neraka aja. Jadi kalau ikhwan, sebelum berbicara tentang hukum kalau terkena kotoran itu sah enggak salatnya, itu dulu tuh perbaiki ya. Kedua, katakanlah cingogo. Tahu cingogo? Jongkok dia tidak isbal, tapi pas jongkok kena tanah tidak? Kena tanah ya. Kena tanah. Kotor apa tidak? Ya pasti kotor, namanya juga tanah. Najis apa tidak? Tergantung. Kalau ada najisnya jadi najis. Kalau tidak ada najisnya bersih, walaupun kotor bersih dari najis. Walaupun tidak bersih dari tanah, maka sah dipakai sholat, ya. Kecuali kalau yakin di sana pas diangkat, uluh, gitu, gini, bau hangsur, pernah ada yang kencing di sana, maka najis tidak boleh, ya. Jadi kalau diyakini ada najis maka tidak boleh. Kalau diyakini tidak ada najis boleh dipakai sholat. Sekarang kalau ragu-ragu, ini ada najis apa tidak ya, maka boleh dipakai sholat. Karena hukum asal tanah adalah suci. Makanya bisa dipakai bersuci dalam bentuk apa? Tayamum. Hukum asal tanah suci, ya. Maka ketika seseorang pakaiannya atau umpamanya badannya atau kakinya terkena tanah dan kotor, maka selama tidak diyakini ada najis, maka suci dan boleh dipakai. Boleh gak sholat di atas tanah tanpa alas? Boleh. Sekali lagi, selama diyakini di sana tidak ada najis. Kalau ragu apakah ada najis atau tidak, hukum asalnya tidak ada. Itu yang diyakini. Lalu ada najis gak, ragu tentang kenajisannya. Maka kaidah menyatakan, al-yakinu la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak boleh, tidak bisa dihilangkan oleh keraguan-raguan. Kita dari rumah memakai baju yang bersih sudah dicuci. Yakin enggak suci baju kita? Yakin. Lalu kita naik angkot. Mungkin enggak di jok angkot itu pernah ada yang kencing? Mungkin ada anak kecil duduk di angkot itu cer gitu ya. Ulu. Oleh si keneknya, oleh si pemilik mobil cuma dilap. Tidak dicuci. Mungkin? Mungkin. Pasti enggak? Tidak pasti. Terus gimana kalau kita habis naik angkot langsung mau sholat? Boleh enggak? Karena ada kemungkinan ada najisan. Maka selama tidak diyakini ada najis, maka anggap suci dan boleh dipakai sholat. Jadi termasuk ini yang laki-laki memakai umpamanya pakaian, terus terkena dengan tanah, apakah boleh dipakai sholat atau tidak? Dirinci, kalau yakin tidak ada najis, boleh. Kalau ragu tidak ada najis atau tidak, boleh. Kalau yakin ada najis, tidak boleh. Ya. Sekarang kalau wanita isbal, haram apa tidak? Wajib isbal. Wanita wajib isbal. Keharaman isbal hanya bagi laki-laki. Kalau enggak isbal atau nanti keningnya kelihatan, ya. Keneng itu tumit. Ummu Salamah ketika mendengar sabda Nabi SAW yang tadi, siapa yang mengulurkan pakaiannya karena sombong akan begini, begini, begini. Lalu berkata Ummu Salamah, ya Rasulullah, fakaifa tasna'un nisa'u bidhuyulihin. Wahai Rasulullah, apa yang harus dilakukan oleh para wanita dengan ujung-ujung pakaian mereka? Kata Nabi SAW, yurkhina shibra, ulurkan satu jengkal. Kata Ummu Salamah, idzan tankashifa aqdamuhunna. Kalau begitu keneng-keneng mereka masih terbuka. Keneng itu apa tadi teh? Hil, tumit mereka masih kelihatan. Kata beliau, kata Nabi SAW, yurkhina dhiran fala yazidna alaih. Ulurkan lagi satu hasta dan jangan ditambah. Terus bagaimana kalau gitu nyapuan jalan ya? Terkena tanah. Tentu ada najisan. Bagaimana kalau ketika menyapu tanah ada najis yang tersapu oleh pakaian? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yutahhiruhu ma ba'dahu. Maka najis itu akan disucikan lagi. Ya. Oleh tanah yang tersapu setelahnya. Dan ini bagi khusus bagi wanita, tidak berlaku untuk untuk laki-laki ya. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan dari Bapak Alamsyah di Cimahi. Taklid kepada seorang ustaz atau imam dilarang oleh agama kita bukan? Bagaimana dengan keadaan seseorang yang sedang belajar mengenai manhaj salaf tapi belum menguasai dalil dan ilmu? Bolehkah dia bertaklid kepada seorang ustaz yang dipercayai menguasai ilmu tersebut? Tentunya masih dalam proses menjalani belajar terus. Hatur nuhun. Pak Alamsyah biasanya hadir ya. Sekarang enggak mungkin ada uzur atau sakit, semoga sehat ya. Kalau sakit semoga segera disembuhkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, pertanyaannya taklid. Taklid ini belum dibahas. Baru ta'assub ya. Jawab enggak sekarang ya? Jawab deh, kasihan. Apakah tidak boleh taklid kepada ulama? Tergantung siapa kita. Kalau kita buta sama sekali tentang ajaran Islam. Kalau tidak taklid berarti kita harus ijtihad ya. Bisa gak orang bodoh ijtihad? Gak mungkin. Saya kasih contoh dalam urusan dunia. Kita buta tentang kesehatan lalu kita sakit. Mending nanya konsultasi dan berobat ke dokter, mending kita yang mengobati sendiri. Ya tanya ke dokter, dokter saya sakit gini. Oleh dokter nanti, oh ini sakitnya anu, penyebabnya mungkin anu, nih apa namanya, obatnya anu. Bisakah kita bertanya, dok, kenapa obat ini bisa menyembuhkan ini? Ada yang pernah begitu? Gimana reaksi dokter? Duh, kalau mau tahu masalah itu lebih baik kuliah di kedokteran. Ini waktunya praktek pengobatan, bukan waktunya kuliah. Bukan masanya, bukan waktunya untuk diskusi tentang ilmu kesehatan, tentang obat. Itu waktunya berobat dan konsultasi. Udah taklid saja. Kita umpamanya motor atau mobil rusak, tanya ke bengkel. Suka nanya, ini kenapa ini? Kenapa bisa begitu? Sudah berapa lama? Terus kenapa digantinya sama yang ini? Aduh, itu montir bakal liurnya. Ya udah bapak, ini hari aja sendiri, apalagi debat. Tapi, Kang ya, kalau menurut saya bukan itu penyebabnya. Jadi ketika dicekek bunyi ada tek-tek-tek-tek, kalau menurut saya ini pentilnya nih, kurang pas. Atau spionnya. Gak nyambung akhirnya. Saya pernah punya kawan di Jakarta, bengkel dia. Lagi ngobrol, tiba-tiba ada orang yang motornya didorong, mogok. Terus dia menerangkan, ini kayaknya dia ngerti mesin sedikit si pemilik ini. Kayaknya ini ininya Kang, tolong betulin itunya itunya. Kalau bapak tahu kenapa ke saya pak, silakan aja terus. Nih peralatannya lengkap silakan. Boleh dipinjam perlengkapan saya silakan obat ini sendiri. Nah akhirnya ya dia, oh enggak ini menurut saya. Ya kalau bapak lebih tahu silakan, jangan ke saya, ini alatnya boleh dipakai. Akhirnya ya udahlah terserah diperbaiki. Akhirnya nyala lagi. Setelah nyala lagi berapa? Alamat. Emang segitu. Setelah dia pergi dia ngomong ke saya kalau ke orang kayak begitu dimahalin tuh. Kadang-kadang dibenerinnya juga asal nyala aja. Kesel gitu. Nah, kayak begitu tuh. Itu dalam urusan dunia, ya. Mending kita istihad sering ngebongkar motor kita sendiri dengan kebodohan kita atau taklid saja menyerahkan kepada montir. Ya mending montir. Itu taklid dalam urusan dunia, dalam perkara yang kita enggak tahu ya taklid. Apalagi dalam urusan akhirat. Apa kita mau istihad sering kita enggak paham bahasa Arab, enggak paham tafsir, enggak paham hadis, istihad sering dari ayat dan hadis. Bahaya. Kayak tadi membongkar mesin sendiri dengan kebodohannya, bisa gak ngebongkarnya? Bisa. Yang tidak bisa, masangnya lagi gitu ya. Nah iya, siapa kita? Kalau kita orang yang awam, maka taklid lebih selamat. Bukankah ada ayat wala takfu ma laisa laka bihi ilmun? Ini sering dijadikan ayat sebagai dalil untuk larangan taklid. Padahal ini menyuruh taklid bagi orang yang tidak berilmu. Wala takfu diartikan wala tatamiu, itu keliru. Jangan kamu ikuti sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya, itu keliru. Wala takfu bukan wala tatamiu. Apa makna wala takfu? Jangan kamu bersikap. Wala takfu berasal dari kata waqafa, yaqifu. Sikap adalah mauqif. Hadza mauqifuna, ini adalah sikap kita. Wala takfu, jangan kamu bersikap tentang satu masalah yang kamu tidak tahu ilmunya. Makna jangan bersikap, jangan berijtihad, jangan berpemahaman, jangan bertindak tentang masalah itu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyalah kamu kepada ahlinya kalau kalian tidak tahu. Kalau nanya lalu dijawab berat, lalu diikuti, itu taklid. Ya, oleh karena itulah, maka tergantung siapa kita. Kalau kita awam, maka taklid lebih selamat daripada ijtihad. Kedua, kalau kita memiliki ilmu yang cukup untuk memilah-memilih dalil, tanya ke ahlinya, lalu pelajari dalilnya. Kenapa begitu? Oh, karena begini. Dia harus mempelajari dalil dari pendapat yang dia ikuti. Tidak boleh taklid tanpa sebab atau tanpa ilmu sama sekali. Kalau kita seorang yang berilmu dengan ilmu yang memadai untuk ijtihad, maka dilarang keras taklid. Silakan berijtihad ya. Jadi tergantung siapa kita. Wallahu a'lam. Melepaskan cadar atau niqab untuk buat KTP bagaimana? Ya iyalah. Sudah adzan. Jadi untuk KTP, untuk surat nikah, untuk paspor, untuk ijazah, untuk hal itu boleh ya. Wallahu a'lam. Sudah adzan maghrib, adzan apa? Zuhur. Insyaallah kita jumpa lagi Selasa yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.